merana-merana menungso kok kene iki. Kuwi mentok ngisor. Tikus, tikus. Kaget aku. Kaget aku. Tikus kok gede aku ngono. Kowe wis duwe bojo rong? Ya. Iya. Mila napa anak kula kula jenengi Mekah niku gara-gara niku Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Lah jeneng-jeneng anakku dhewe kok ngopo lho. Iki rame lurune cerewet. Urun matamu urun yo. Umpamane urung mangkat kok wis mati, rapopo. Sing dipirsani Allah mboten budale tapi niate. Umpamane kowe sing paling cerewet jenenge sapa kowe? Umpam. Sapa? Sofyan. Umpamane Sofyan wis nabung urung mangkat kok wis mati, ora apa-apa. Ning jero kubur Sofyan takoni karo Munkar Nakir, "He Sofyan, kowe ngaji ngarep dhewe." "He Sofyan, kowe wis rabi, kula jomblo." Ngono. Kamu kalau dihina jomblo gampang Sofyan. Kok kamu jomblo? Sorry, aku jomblo bukan karena aku enggak laku, tapi karena aku menahan syahwatku. Iya. Sofyan takoni meneh karo Munkar Nakir. "He Sofyan, kowe salat?" "Kadang-kadang." "He Sofyan, kowe haji?" "Jawaban dereng malaikat." Malaikat lak takon, "Lah ngapa kowe ora haji?" "Jawaban le, yo salahmu malaikat. Ngapa urung mangkat kok wis mau pateni rampok." Oleh rapopo. Lak teng Jakarta namini LC. Lak teng mriki istilah Jawa Timuran itu PL. Wah, Sofyan napal biasa moro. Oke, seneng kok ngaji karo wong kocelok-kocelok ngene iki seneng aku. Kopi pahite teko wayahe, wayahe. Urung teko kok diunjuk goblok urung kok. Nah niki kopi. Ya iki nggih kowe sing cerewet iki sapa jenenge? Sofyan. Ya kowe. Mbok. Waduh, kok ini barang iki. Oh bocor. Iya kaya cangkemmu ya bocor. Ya iki pokare nggih banser. Wis ra ngerti Raden Ajeng Kartini ngertine Vanessa Angel. Olah kelas iki ya mung sarkem. Mlebu SD korban janji. Ditinggal rabi. Ya. Jal Sofyan tak kon nyanyi Garuda Pancasila 1000. Ayo, enggak ini. Wani, ayo dikai mic lu dikai mic. Dikai mic. Ayo. Iki ketoke kurang saon cah iki ketoke iki. Ayo, Sofyan, nyanyi. Hey. Sing gagah. Siap, grek. Jukit, maju dikit lah. Wis. Ya Allah, sandale jepit ditaleni lah. Ayo. Kula pengen ngerti niki bahwa kemudian kita bener-bener mencintai Indonesia. Ya ngapunten, Bang. Menengo, cerewet bae. Wis takon nyanyi, wis saiki nyanyi. Yo, nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kapan maju? Oh, diwene Pak Bupati, diwene Pak Bupati. Ge. Eh, delokan kae lho. Nggih, matur sebrang nuwun. Cium tangane. Nggih ngapunten, Mbah. Apa? Yo gak anake wong ra duwe tapi sapae akeh. Wis awakmu oke. Oke. Yo kana gek minggat ya. Yeah. Tepuk tangan Sofyan. Mboten enten sangune to, Bang. Lha sing Pak Bupati kok njaluk meneh. Irang kok. Ya, kowe tak kaya jimat anu real wae ben iso munggah kaji. Yo. Iki dhuwit real iki. Apa niku, Bah? Woi goblok. Oh. Iki dhuwit Mekah. Ya ngene. Disimpen nggih jimat. Lah suwe, Bah. Nggih jimat kuwi dhuwit larang, goblok kok kowe. Kowe ngertimu mung yen kok. Nggih, yen di duit mangan yen ora-ora. Nggih, matur sebab nuwun nggih, Bah. Tambah sehat, panjang umur, tambah istrine. Nggih, ngoten to, Bah? Ya, gak wis kana. Wayah ngoten kuwi. Ya. Ki wis minggat kana kok repot kowe. Pun to, Bah? Tak tutuk ndasmu lho kowe. Kalau kene yo aja ngurusi wong kendir ngoten iki kathah. Wis kok diusuk-usuk iki. Milo wong Kristen kayak nganggo songkok ya ora apa-apa lho wong jenenge songkok nasional. Kok songkok nasional susu murni. Sumpah, aku mulai ngaji kok kene stres aku yakin. Ketemu Sofyan pekok iki stres ya. Songkok nasional susu murni nasional. Dancuk saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, pembawa dekan ambruk kabeh kan.

Tangan kula niku mendino kecakar Pak Bupati. Wonten iki. Lah wis ketemu jamaah wonten niku. Wong wedok kuwi lak ketemu jan-jan. Iso nyakar-nyakar, jambak-jambak. Dadi jiwit-jiwit. Wingi pas teng siman niku ana sing nyekel kula nyuk niku. Arep tak bales wedok, aku ngono ta. Jane yo pengen bales aku. Nyuk nyoh ngono gitu. Akhire kula daftar haji. $30,000 niku ya rupiah sekitar 40 juta. Kula pengen ngaji sing langsung mangkat niku namine visane visa furodah. Visa niku lak macam-macam, ana visa haji, ana visa umal li musim, ana visa ziarah, ana visa furodah. Furodah niku haji khusus, dadi daftar langsung mangkat tapi larang. Begitu kula golek visane mudun, jaman sok menawa visane niku umal li musim, pekerja musiman. Kula golek travel ketemu, Anda bisa berangkat haji tahun ini harus ngelunasi dalam waktu 3 hari $8,000 atau sekitar 130 juta. Kula mikir, ya Allah. Kalau memang ini haji panggilanmu, senajan to mung butuh waktu 3 dino tok. Kula ngomong ngeten nggih menake kula ketok. Pamer matamu. Copot we copot. Malah muga-muga keri gila jare kata. Dinggo meneh. Pengajian amplope ra jelas kelangan akeh iki aku. Akhire kula mondonga Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad. Ben bengi kula selawati sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hari 2 hari sebelum keberangkat sebelum kula nglunasi. Kula niku diundang pengajian. Begitu kula ngaji mulih kula diamplopi. Ora tak buka. Iki ora mungkin 130 juta isine kula. Akhire napa amplop kula kekke bojo. Begitu dibuka bojo kula jeng blonjo niku kaget. Ternyata isinya bukan rupiah tapi dolar. Dibuka bojo kula isine pinten? $10,000. Niku sama dengan 140 juta. Butuhe $8,000 karo Gusti Allah diwenehi $10,000. Akhire kula bayarke travel 8000 sing 1000 nggih mangkat kaji sing 1000 nggih nyangoni santri ning pondok. Kula mangkat kaji. Sangit gak masuk ini manis, saya minumnya kopi pahit lah kopi susu mah aku lah kopi susu bingung ke kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turu milo Pak Bupati yang disuguh kopi susu diakali kopi ini diumbe susu ini dicekeli kula kopi ini kopi pahit ya. Bola balik kula lak kandhani kanca-kanca bupati ngeten Pak Bupati. Dadi bupati niku kelasnya kaya gula. Kopi niku tanpa gula pahit. Lah ana gulane rasane enak. Tapi begitu kopi ketemu gula rasane enak, sing dipuji niku kopine apa gulane? Kopi. Kopi ini mira dadi bupati itu kadang-kadang kaya gula, ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Dadi bupati niku lak berprestasi jangan minta dipuji, tapi kalau salah siap-siap dicaci maki. Nah, insya Allah Pak Bupati ini insya Allah selamat. Selamat soalnya nopo Pak Bupati ini yang duwe nasab gede. Pak Bupati ini lah tasih enten nasab saking sopo ya kira-kira sing pantas nih. Mbah Anom Besari. Gomugo lak kula kan saking bahasan Besari. Dadi kula tak diro-duro tasih sedulur. Tapi nyuwun sewu nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Apalagi dengan nisab, mboten mungkin niku. Nasabe padha, padha-padha wong ampun tapi nasibe Pak menika Pak Bupati, tapi kalah kondang kalih kula, ngoten niku mawon nasibe. Muga-muga Pak Bupati panjang umur nggih. Amin. Wong sak donya mati Pak Bupati urip dhewe. Muga-muga sesuk iso gawe khaule teng makame Mbah Khatib Anom nggih. Kula niati niku lak bapakne Mbah Muhammad Besari.

Ditinggal rabi. Ya. Jal Sofyan tak kon nyanyi Garuda Pancasila 1000. Ayo, kita ini. Wani, ayo dikai mic lu, dikai mic. Dikai mic. Iki ketoke kurang saon cah iki ketoke iki. Ayo, Sofyan nyanyi. Sing gagah. Siap, Greg. Jukit, maju dikit lah. Ya Allah, sandale jepit ditaleni lah. Ayo. Kalau pengen ngerti ini bahwa kemudian kita benar-benar mencintai Indonesia. Ya ngapunten, Bang. Menengoh, cerewet bae. Wis tak kon nyanyi, wis saiki nyanyi. Yo, nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kape maju. Oh, diwene Pak Bupati, diwene Pak Bupati. Hey. Eh, delokan kae lho. Nggih, matur sebrang nuwun. Cium tangane. Nggih, ngapunten, Mbah. Apa? Yo gak anake wong ra duwe tapi sapae akeh. Kowe sapamu akeh? Akeh. Yo kana gek minggat, ya. Yeah. Tepuk tangan Sofyan. Lho, mboten enten sangune to, Mbah? Lho, sing Pak Bupati kok njaluk meneh. Irang kok. Yo, kowe tak kae jimat anu real wae ben iso munggah kaji, yo. Iki duit real iki. Apa niku, Mbah? Woi goblok. Iki duit Mekah. Ya ngene. Disimpen nggih jimat. Lah suwe, Mbah. Nggih jip kuwi duit larang, goblok kok kowe. Kowe ngertimu mung yen kok. Nggih, yen di duit mangan yen ora-ora. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbah. Tambah sehat, panjang umur, tambah istrine. Nggih ngoten to, Mbah? Ya, gak wis kana. Eh, wayah ngoten kuwi. Ya. Ki wis minggat kana kok ribut kowe. Ngoten to, Mbah? Ra tutuk ndasmu lho kowe. Kalau kene yo aja ngurusi wong kendir ngoten iki kathah. Wis kok diusuk-usuk ngene. Lho, la kula mung ketemu bocah ngoten iki biasa bocah-bocah mendem, bocah-bocah dalan niku sing kula pene. Ora aku nek cita ning Yogya. Serodok kentir ngene iki yo akeh. Iki mending ora tatoan. Sing melu kula niku tatoan kebak nggih wonten, tato emping yo ana. Iki tatone emping cah iki. Panu ngoten. Jadi bocah-bocah cilik wis ra ngerti lagu-lagu ngoten iki. Jal dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Siji meneh 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Vokalisnya menang, vokalisnya menang. Eh, cangkemmu menang. Iki cangkeme sapa sing nganggo mic? Hop hop hop hop. Cangkemmu menang wae. Aku ing atas jamar, ing atas MC. Oh, cangkem turah. Mang menang jenengan, aku ing atas jamake Pak Bupati iki lho. Yo sing buanter. Sing bungoke buanter berarti cinta karo Indonesia. Sing ora buanter ya berarti wong ora cinta karo Indonesia. 17 Agustus tahun 45. Merdeka sekali merdeka. Selamat. Indonesia.

Tapi kok sejarahnya dadi misuh kula yo radong. Mila lak kula kandha lak nggih misuhi wong dancuk kowe ini ora kena. Tapi lah hanya untuk istilah nggih parian kuwi ora apa. Oh dancuk iki ngoten iki ora apa. Nek ora apa lak kula fasih wong ngerti tajuwe to. Dadi panjang pendeke pas. Kadang-kadang nganggo kol-kolah barang dancuk ngoten niku. Wis, niki baru Jawa Timur tok lho ya. Ngulon meneh ketemu Solo Yogya. Bahasane mulai uwalus. Contone kula. Ngulon meneh ketemu Banyumasan daerah Perngapakan, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Tegal. Niki bahasane blekuduk blekuduk blekuduk blekuduk blekuduk. Bedone karo wong Jawa awake dhewe kene o kono a sego dadi sega boto dadi bata apa meneh rondo dadi randa joko dadi jaga bejo dadi beja kantal apa ya sone iki lho ngonyone nggih kula iki rada iso bahasa ngapak soalnya mbiyen almarhum ki entus nika sebulan pisan mara teng pondok kula ngaji kitab hikam. Termasuk niki Pak Bupati, niki tongkate almarhum ki entus. Kula bola-balik kandha napa lak pengajian kula gawa niku ora kok kula ben lak kula ngaji niku ana pahalane. Niki sing menehi kula sing jenenge dulur kula entus niki kecipratan pahalane. Ngono lho. Mila lak Pak Bupati kula ngaji jenengan pengen entuk kecipratan pahalane ya jenengan menehi apa? Aku lagi mau nyontoh, kok. Kulo niku ngaji teng Tegal pertama kali tahun 2007. Teng omahe entus niku pas haul bapak. Ya Allah bahasane isu-isu kulo ning kamar didodok ditawari ngerokok nganggo bahasa ngapak. Pak Kiai kiyek isu-isu ngobori cocot. Tapi ngerokok niku bahasa ngapake ngobori cocot. Mengko Pak ngobori cocot ra apa-apa. Biasanya cangkem-cangkem NU kayak kaya kaya kalau ngaji mereka sambutan dia ngapak ini lucu nih kok arane manjing dalamnya Gus Miftah kaya anak gapura arane gapura sugeng teka aku mikir gapura sugeng teka itu apa bono gapura selamat datang sugeng teka nang Yogya iku ana monumen arane monumen Jogja balik maning lah apa meneh ya aku ternyata menjali monumen Jogja kembali cara ngapa ke monumen Jogja balik maning. Wis sing lucu, lak mbiyen jenengan tahu jaman apa ke? Apa ke jenenge wartel-wartel lak telepon nomornya sibuk. Bahasane nopo? Inggris toh? The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Lak ning Tegal mboten. Begitu sibuk dijawab. Nomor telepon yang sirat 7 langka. Telepon mening ya. Ngoten iki. Ngapa? Indah. Begitu ngulon meneh ketemu Sunda. Ayo, beda meneh bahasane. Kaditu ka dunia teh medoduk dinyanya. Ngoten. Kaditu enten naon-naon silet medoduk dintep tawon. Cicing mah ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Keindahan bangsa Indonesia. Sing lucu Pak Bupati ana wong ngapak dolan ngene kampunge wong Sunda begitu mlebu ngidak telek. Wong ngapake takon, "Ta ini siapa ki?" Dijawab karo wong Sunda, "Iya, mah taina urang." Wong ngapake ra trima. Ora percaya, ta ini urang kok gedene sekiyek. Ini Indonesia loh ini. Kula urung ngomong bahasa Sulawesi, urung ngomong bahasa Mboge sak pituruti. Ini baru tanah Jawa. Saya ingin mengatakan apa? Fakta-fakta ini yang tidak cocok dengan khilafah. Ngulon meneh ketemu Betawi, Jakarta. Lulu gua-gua, bapak lu mertua gua. Ngulon meneh ketemu Sunda alam Banten, ngulon meneh Lampung nyak go mangan kudai. Artinya orang kok mangan jaran orang, niku ayo mangan dise nyak go mangan kudai. Kampuang di apa asu, ngono di Lampung. Ngulon meneh ketemu wong kita galau sampai akhirnya teng Aceh. Satu soal suku sudah berbeda, bahasa berbeda, kebiasaan berbeda. Belum ngomong agama. Di dalam undang-undang secara konstitusi agama yang diakui oleh negara ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dharma gandul bukan agama. Mila lak jenengan takon kula, "Gus, dharma gandul niku napa?" Aku ora paham. Nek gandule Mbah Dharma, aku paham.

Enggak sing takon Sopian, wong lanang kok takon. Lah sing takon wedok no ya memper. Lanang kok takon. Akhire kula Jumatan bar Jumatan kula takon, "Bro, ada pertanyaan jamaah, apa Gus? Wis sunat apa durung?" Kan sudah, lah aku percaya. Sing ora percaya iki jamaah sak Indonesia kae. Bagaimana saya membuat mereka percaya? Gampang, tak foto kok bare tak posting, aku ngono to. Paling mau itu langsung wow. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ada upaya-upaya pengen mengganti Pancasila dengan khilafah yang mengusang-ngasih negara kesatuan Republik Indonesia, saya bertanya, diam apa lawan? Serah niat. Negara mereka harus dijajah kalau mau ngara paham gue. Telat. Ayo tak takon. Sing kompak. Kalau ada upaya-upaya pengen mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah, diam apa lawan? Lawan kok ngopo? Urip kok imbah. Kowe iki wilak rawan iki ngopo sopian? Uripmu wis susah kok. Kowe lak mati mbela negara kowe jihad. Tak dongake sopian lebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Ukurung rabi, masya Allah, sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman mutiara. Ya, iki dinyanyike selawat jomblo wae yo apik iki. Kowe iso ora selawat jomblo iso apa ora? Hah? Enggak rabi apa iki? Apik beda meneh. Selawatku akeh, mundur alon-alon iso ora? Ora iso, cangkemmu isone mung jadi lantok. Mula lagumu ki lak ditinggal pacarmu, kae mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atimu perih. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mong dibutuhno pas atimu lara. Cangkemmu ternyok. Diganti sih ini diganti. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal rai so opo-opo. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sopo ahli maksiat sing kakean dosa. Sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan. Kau menang hop-hop. Nyanyi Kurban Janji versi sholawat. Yo. Bisa apa? Kalau kayak lagi di Sopian kayak lo. Kue lu ngopas aku ngajeng-ngajeng. Kayak lo bisa apa? Tipil kulub di sholawat. Ayo, ayo. Sholawatan, sholawatan. Tipil kulub. Ya kan gue flash ya, nyenang kayak Pak Bupati. Kurang di HP. Ya Allah, pesake. Gak ada HP apa mboten? Sing duwe HP yuk diurupke HP-ne yuk. Tak ajak selawat sing paling nyenengke. Lampune pateni mawon. Lara iso tukang lampune tak pateni. Ayo sing buri pateni. Flashe duripke. Yo yo menghibur Pak Bupati yuk. Eh urung ngompak sik sing burike lampune sik murup pateni riyen ngetok. Ayo ayo. Lampune wingking niku dipateni. Dhuwur son. Iso ora? Diangkat sedaya HP-ne yo. Shalawat ala Nabi Muhammad. Diobahke kono ki ngendi kono? Kono ki ngendi? Wetan. wetan rien nggih, wetan rien. Bareng-bareng diangkat rien, wetan rien. Yo. Mulai ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha sarang-sarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi iha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Jamae ra iso, jamae ra iso. Ganti weh, lagune wong NU sing gampang. Saben malam Jumat ayo, ayo. Yo, ayo sing iki mon sing gampang, sing iso kabeh. Diangkat, sholu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sallallahu wasallim. Allah salim wa salim ya iman ala mana wal ali wal ashab iman kono ada wal ali wal ashab kurang banter ada salim wa salim ya Allah salli wa sallim ya iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada kebacot teman turunku Allah kowe podo mangan tinggalanku lamun bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana sallim wa sallim da iman ala mana sallim wa sallim da iman ala mana wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab sepindah meleh musiknya diam. Bater saling iman Allah Allah saling iman wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab biman qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Masa oleh-oleh iki lho.